Papayun cenak ujung. Aturan kanggo kapundiang Mamah Yayah Ratnasari si bungsu. Oge kanggo ka urang Sumedang. Sadayana ujung. Iha. Nyangakeun lagu. Kabungbulengan cenak ujung. Tak capek akan milarina eta di papantes ku panyipta akan tanpa wujud dan pasora hayang amprok akan raja buktina lebel tema akan ayah jirimna Iraha, atu iraha tepung lamun akan rajin jenisna na akan kamelinaan dipisono akan tenemboan numi hemat tadi longokan kang akan dina lamunan hayang kerak paparengan hirup kumpu akan rasa uyunan merenglu gina pikiran nyahirup akan menyorangan antosan sugan tembus rarasaan akan parengan jadi panutan kapaksa sok harianan ngan saukur akan saulinan udaratina perjanjian akan bukti nyata ngejauhan kapayun cenah pada rohana anu bageur kepiting katojo bulan kekosan mantung di lamping sepeting asa sebulan ngantosan panutan sumpi nyaka ayah dimana matak capek akan milarina di papan tes kupanyipta akan tembung wujud sora hayang amprok akan dajeng buktina lebel tema akan buguh jirimna iraha atu iraha tepung lamun akan dajeng jirimna na akan pisongo akan tenembongan numi heman tadi longokan ngalangkan akan dina lamunan hayang gerak babarengan hirup kumpu urang Sumedang rasa uyunan merenlu kena pikiran nyahirup urang Bandung mau nyurangan kosan sugan tembus rarasaan parangan jadi panutan kapaksa sok harianeun ngasa ukur juragan saulineun udara tina perjanjian bukti nyata ngajauhan iha.